Lah niku sing tinggi dalan, niku sing tinggi alasan tolap nyuwun napa mawon mboten dadi soal. Ngoten. Mboten dadi soal aja nyuwun napa mawon sak arep jenengan nyuwune ora butuh sing disuwun niku. Lah niki lho bedane. Wong sing ahli tauhid, ahli makrifat niku lek nyuwun mboten soal sing disuwun. Tapi ternyata penyuwunan niku namung nuwun sewu alat tinggi komunikasi karo sing disuwuni niku tok. Nggih kangge nggih alak nggih omong-omongan lah. Jane upama ora usah ngono ya ora apa-apa. Ngeten. Ora apa-apa. Nggih contone wong iki kados eneng bocah sekolah kenalan ngono iki. Terus nyilih buku. Lho padha duwe bukune kok nyilih barang ini nggih apa. Jadi nyilih niku namung nggih alasan tok nggih acara. Ben kowe lek balekno buku iso nyelipno surat, iso nyelipno niki ngoten to jane-jane lek bukune gak penting. Niku namung gen ketok lek ana hubungan antarané siji karo sijine ngoten mawon. Niki. Dadi namung ngetokno oleh fakir, ngetokno oleh DPDP dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi doa itu bukan untuk istilahnya duduk genter sing digogrok-ogrok peparingi Allah duduk. Tapi donga niku setunggalipun posisi kemuliaan ben ketok lek akhire kawula. Nun sewu kados lek sing jenengan ate ningali upacara. Terus komandane lapor dengan inspektur e. Lapor. Pasukan siap melaksanakan upacara. Lha terus nggih. Ya apa? Komandannya kok inspekturnya megaro? Lah betul perlu dilaporkan atau tidak jadi? Nah, tapi itu protokolnya harus begitu. Komandan harus memperlihatkan posisinya sebagai komandan. Inspektur supaya kelihatan bahwa inspektur itu perlu dilapuri. Nah, jadi orang usah lapor, harus ngerti instruktur apa inspektur lah. Kabeh pasukan siap. Nah, gitu, okay? Nah, ini gue jadi ngerti mawon. Kula lek jenengan nuwun sewu, maos kisip, maos napa-napa sampean tinggali cobi. Antarane sing nuwun sewu sing nyusun kisip ngoten. Karo sing maca kisip sing sakniki niku tebe. Wong sing nyusun kisip niku biyen pas nyusun niku ora butuh apa-apa. Lah sing maca sakniki butuh isine kisip niku lha niku slendro dadine ngoten. Dadi rada selegendi kalih awal mulane. Jadi zaman ini kali lihat ini Hizbul Bahri Syahabil Hasan Asad ini tidak ada kumpulan doa namanya Hizbul Bahri. Maksud jaluk orang umum. Allahumma wasakhir lana kulla syai'in wasakhir lana kulla bahrin huwa laka fil ardi was sama'i wal mulki wal malakut wa bahrat dunya bahral akhirah inna ta'ala kulli syai'in qadir. Ini pula jaluk kok serakai kaya ngono. Ya Allah kula nyuwun sampean lulutaken sedaya segara. Niku labahane sedaya segara sing teng kekuasaan panjenengan teng alam wadak, alam sing boten wadak, alam gaib, segara donya, segara akhirat. Kula suwun kabeh, mosok njenengan boten saged. Iki lan dinten ya ora diangen-angen lho nggih. Jadi mosok jenenge wali njaluk kaya ngono kuwi. Niku boten soal niki boten soal sing dijaluk jane. Artinya bahwa Imam Syadzili benar-benar menampilkan posisi beliau sebagai hamba Allah dan menampilkan posisi Allah sebagai bendoro dan supaya kelihatan bahwa Allah itu bisa ternyata jalur ini iso, jalur ini iso, jalur ini ben ketok le hebat ngoten. Betul kok soal aku ben keturutan iso dan segoro kono segoro gini ini lah posisi jenengan ini jenengnya zaman kemilian ngoten. Mulanya termasuk malih nalikane Nabi Ibrahim dipun ancam Raja Namrud nika. Dipun ancam Raja Namrud pokoke kudu diobong. Nalika ngoten niku malaikat sak langit niku sami nangis protes dhateng Allah, "Dimutus pundi Gusti? Nika enten musuh panjenengan kok badhe ngerusak ngobong kekasih panjenengan." Wah, nangis doyo malaikat. Akhirnya malaikat Jibril dipun timbali, "Bel Jibril, apa anak buahmu dimu kabeh kok. Ora usah dimu to kon meneng. perkara bensin mundak mbok yo ben. Nyatane duwe iso tuku lah ya wis. Sing penting lah kuat tuku to ya. Masih murah lek gak kuat tuku ya apa gunane. Masih larang nyatane kuat iso tuku ya apa gunane. Nalika sik murah iku lek pas antri ora enek bensin sing dituku apa. Lah saiki bangsa wis bensin akeh diundakno sithik malah dung Rasulullah. Mboten perlu Rasulullah. Lek gak perlu Rasulullah. Nek duwe dituku lan duwe ya wis mengko penak to. Kan? Semua terus boyongan nur-nur itu. Nah, malaikat ini lagi selalu didawing. Kata apa itu protes? Kan menang beril. Anda-anda. Ojo lah itu tangisan. Apa sih? Ibrahim ada kekasihku. Aku sing jadi kekasih orang gubuh kabeh kok. Udah melu-melu ngurusi lah apa. Anu ngurusi ini. Terus bundi. Masuk mboten pantes toh. Seorang kekasih. Kekasih pun panjenengan kok tajeng kalah kali. Musuh panjenengan menikolak nih. Asma panjenengan boten sae. Menjen malaikat itu penggaweane tukang memahasucikan Allah, selalu bertasbih kepada Allah. Ketika ada sesuatu yang akan menyinggung kesucian Allah, maka malaikat itu mengkelabuan. Sahidipun Allah jawab, "Sing ngene Ibril jajal to. Ibrahim paranoro." Nah, iki siaran langsung iki ngono. Dadi proses dialog mungko ben didelok malaikat sak langit pasangan TV sing gedhe ning langit kono. Ben ketok kabeh omongane Jibril apa? Omonganmu karo omongane Ibrahim piye? Lajeng matur dhewe pundi Gusti? Engko Ibrahim ngandhanono. Ibrahim, iki aku nyampeno salame Gusti Allah marang sliramu. Aku didhawuhi supaya matur sliramu. Kulo manjanik. Ngertos manjanik ya. Manjanik niku kados senggot. Cara sakniki menawa kira-kira kaya niku kalau sing. Sing digo nyantol peti kemas teng napa? Teng pelabuhan niku nggih. Dadi sampean ampun bayarne Nabi Ibrahim diobong niku terus terima kaya wong obong gamping ngoten kecilian. Kayu sing dingge ngobong Nabi Ibrahim niku 80 zirok persegi. 80 zirok niku kira-kira 40 meter, musuh 40 meter. Lah wong niku sing dikon urun kayu wong sak negara kok. Kale raja menara diurung diumumne RT-RT kudu nggawa kayu ning alun-alun. Lah sing mlumpuk sak pirang-pirang. Lah niku diobong kayune niku. Lah terus gendine sak pira? Dene sing nguncane wong ora katut kobong. Njenengan ngobong boto menawa wani nyedhet nggih ta? Lah niku lek nyemplungne Nabi Ibrahim nganggo manjane. Senggot tapi enten napa kados niku lho sing dinggo napa teng posyandu cah cilik di mboten cah cilik dikeki kados katok kan lha Nabi Ibrahim dibondo mboten niku mboten ditontolke teng manjane teng senggotan napa teng niku wau aja di plongne ngeten plek lha niku Nabi Ibrahim pun teng manjane niku malaikat Jibril rawuh kuwi lho delokan hey. Geni mulat-mulat semono gede ini. Seliramu. Masa orang pengen selamat. Ya pengen bril. Wong ini lah posisinya pun bertauhid. Ada yang dibedeni. Ya pengen kabeh wong pengen selamat. Nah ya ini aku diutus Gusti Allah. Lek kue gelem tak tulungi. Lek orang gelem ya. Wes wong Gusti Allah mutusin ngonotak. Lek kue gelem tak tulungi. Langgo lek kowe gak gelem ya wis aku tak balik. Ajeng Nabi Ibrahim jawab terus pundi? Aku ora butuh pitulungmu. Bril. Aku ora butuh pitulungmu, aku butuh Gusti Allah. Wong, aku sampai nglakoni posisi arep diobong Raja Namrud ngene iki sakjane ya ora apa-apa. Aku jimbelani tauhid ning Gusti Allah. Wong namung iki sajane ya ora iso apa-apa lek ora dikuasani Gusti Allah. Dadi ya sajane iki Gusti Allah mlebu Gusti Allah ngono lho, Bril. Tapi lek yo panggah pengen selamat ya jenenge kepengin selamat iku pengen jenenge wong. Tapi ya ora perlu to. Wong kabeh wis diatur Gusti Allah. Dadi ra butuh, ra butuh wis bali yo. Ya wis lek ngono ndonga dhewe. Aku ora perlu nulungi kowe. Wis ana njaluk tulung kowe butuh Gusti Allah, njaluk tulung dhewe marang Gusti Allah. Ngoten niku malaikat Jibril sik diseneni nek arep. Bro, sama niku malaikat ngomong kok celemat-celemut. Cara sakniki ngoten. Donga kuwi apa? Kowe iki makhluk, aku makhluk. Donga iki ya makhluk. Aku ora wis ngomong, aku ora butuh apa-apa, aku butuh Gusti Allah. Lah kok kowe ngomong nek ngono donga dhewe, lah berarti lah malah elek. Kok aku ambek kowe ora butuh kok kanggo donga. Lah donga iki lak aku dhewe. Berarti kok aku lak kudu liwat dongaku. Berarti antara aku mbek Gusti Allah iki ana gang-gangane sing jenenge donga. Ora aku gak donga-dongonan. Gusti Allah ora wis pirsa lak aku butuh selamat. Ngoten iki ilmu bihali. Ngoten. Napa agnani an suali. Ngertine Allah tentang posisiku ngene iki kuwi membuat saya tidak perlu meminta kepada Allah. Ini nurun iki posisi Nabi, posisi bertauhid lho nggih. Apa sampean tiru? Sampean urung patek bertauhid. Ngoten kuwi sampean niru-nirune iki jeblok tenan. Niki nuduhke nggih, ketika suasana itu suasana tauhid, ternyata permintaan itu enggak perlu. Ya itu perlu. Lah untuk apa? Mboten perlu. Akhirnya terus ndi? Malaikat salamet niku tegang. Itu ternyata nyebuhan mereka. Ngoten. Wah, ningali siaran langsung tung TV gede teng langit niku. Malaikat piye kok nasibe ngoten Gus. Pun tegang dok-dok-dok ngoten Gus. Kurang ajar Namrud enek sing komentar ngono malaikat sing cilik-cilik niku mboten. Namrud iki kurang ajar gregeten ae aku. Mosok kekeke Gus Allah kok arep diobong anu-anu. Panjenengan wong lek isih cilik ndelok presidene dikoyok-koyok wong ya gregeten. Padahal presidene ya biarin yo ngono tok ae. Ngene tadi kok malaikat wah, kuwi wong kabeh. Nah, zaman itu dibayar enten instruksi saking Allah Ta'ala. Allah Ta'ala langsung dawi datang geni, malaikat lali lek geni ya makhluk Gusti Allah ngoten lho. Nggih. Geni makhluk Gusti Allah nih geni dalam Gusti. Kowe makhlukku to, nggih. Kowe dadi geni tapi ya aja sing panas ya, geni sing adem ae. Nggih. Nggih Gusti, kula tak dados adem mawon ngoten. Kok upama niki teng kitab Nazatul Majalis diceritake kok upama Allah Taala niku leh dawuh mboten digandeng ya naru kuni bardawa salaman ala Ibrahim lha ngoten to niku dawuh Allah ya naru he geni kuni ana sira geni ana iku bardan adem kok ngoten tok kira-kira nggih mboten diterusne wa salaman lan sing nyelametno ngoten. Kok kira-kira dipedhot ya naru kuni bardan he geni kowe ana dadi geni sing adem mboten. Niku tirase teng Nazatul Majalis kira-kira geni kuwi ora manasna ning ademno sing ngademno ning geni niku sapa iso mateni Nabi Ibrahim. Untung. Ya mboten nggih. Allah Taala le dawuh digandeng. Ya naru he geni kuni ana sapa sira bardan sing adem mboten. Ben gak kebablasan dikei batas wassalaman ala Ibrahim. Adem tapi sing nggawa keselamatan kanggo Nabi Ibrahim. Akhire tesuli. Nabi Ibrahim nate dawuh. Selawase aku urip ning donya ora tau ngrasakno nikmat. Sing nikmat kuwi memuncak kaya nikmate nalika aku diobong. Aneh lagi. Sing malaikat mau nyawang ketir-ketir sing Nabi Ibrahim malah jare enak tenan lha kok tenan diobong malah enak tenan. Mun kadang-kadang nuwun sewu nggih jenengan niku sok mboten paham karo anake dhewe niku sok mergo ngoten niku jare anak kuwi enak tenan jare wong tua kuwi nglarakne gitu. Mun kadang-kadang wong tua mbek anake sok tidak ada komunikasi yang jernih mergo kedua-duanya punya posisi yang berbeda. Pun bangsa ngoten saestu pun selamat. Akhirnya malaikat dijauhi Allah Ta'ala. Malaikat kabeh. Ora isin gue. Karo kawulaku. Nalika biyen bapake Ibrahim. Nalika arep nyalon khalifah. Adam engko arep tak dadekno khalifah kowe padha nenyek jare tufsidu fira apa yufsidu fiha wa yasfiku dima nelano getih ngrusak ning bumi terus kowe nantang jare nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisulak. Nah, kita niku selalu bertasbih dan mensucikan panjenengan Allah. Nyatane tauhidmu kalah karo Ibrahim kat malaikat. Gak izin kowe. Akhirnya malaikat sedaya lajeng maos istighfar sedaya nyuwunaken istighfar dhateng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nalikane Nabi Ibrahim dipun obong dening Raja Namrud. Nggih. Niki minangka kangge tepa tuladha kangge kula panjenengan. Jadi napa-napa niku lek pun ditekad ditatak tenan ora ana sing madara tiliane Allah, jane ora enek wong wedi. Sing marai wedi niku marai sing enek muncul ketakutan-ketakutan kecil terhadap liyane Allah niku. Enten kepentingan-kepentingan sing liyane Allah. Sehingga kula panjenengan sering kali merasa terdesak, merasa terpojok, merasa sempit, merasa niki dan macam-macam sampai muncul jaluk. Ya nggih. Muncul jaluk sing jaluk ini kau, jaluk sing muncul tawarannya malaikat Jibril kau, buatin jaluk sing karena diperintah Gusti Allah. Iku napa sing berkaitan kali soal panyuwun dumateng Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ni kau, monggo kita terusakan dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wonten kitab Al Hikam. Dipundawakan ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumdihi ma min nafasin ora ana utawi saking ambekan siji nafas siji sing mbok sedot nggih nafas siji tubdi kang munculna sapa sira ing nafas illa walahu kejaba iku tetep kedua Gusti Allah qadarun utawi ana pesten fika ing dalam sira yumdi kang langsungaken sapa Allah ing qadar tidak ada satupun desah nafasmu yang terlewat yang di situ tidak ada takdir Allah. Setiap penggalan-penggalan hidup yang paling kecil, penggalan hidup yang paling kecil lah nafas niku to nggih. Dadi urip niku lho pokoke 80 taun, 90 taun niku lek diketoki cilik-cilik ngoten. Niku ketokan sing cilik-cilik niku jenenge nafas. Nggih. Nggih, urip niku tiba mung sambungane nafas cilik-cilik disambung-sambung sampai dadi urip sing semene suwene niki. Niku setiap penggal nafas itu pada hakikatnya adalah wadah takdir. Dan setiap takdir memunculkan perintah. Mestine wong niku gak kober kok. Mikir liyane Gusti Allah iku gak kober. Lek nyadari bener-bener setiap nafas itu ada takdir dan apapun yang akan tumiba teng ngene nafas niku napa penak apa gak penak. Sing tumiba teng nafas niku taat apa maksiat. Niku jane pun boten kober. Menungsa niku kok ngurusi dunya niku gak kober. Jasur lagi, jadi lewat ngantil. Wong kadung gubetu ngurusi jahitan sampai mancepet dom sitok sitok on teliti tenan. Wis gak kober ngurusi sing kena gemuk kena macam-macam wis gak kober. Nggih. Lah anane panjenengan kula niki tesis kober ngurusi kentekan duit, kentekan pangan butuh pangan. Isik kober ngurusi golek enake ning donya lah niku mesti nalika niku pas ambek kan lali ora enek takdir sing liwat. Jane takdire pangkal liwat, tapi atine pas ora sadar lek nafas kuwi enek takdir sing tumiba. Paham nggih? Genahipun terus pundi? Al-anfasu utawi pira-pira ambekan. Iku azminatun pira-pira mangsa. Dadi kotun kang lembut. Nafas niku mangsa sing cilik. Detik ibaratnya ngoten. Tata aku bukan sambung menyambung berantai-rantai terus menerus. Alal abdi ingatasi menungso. Mada mas lagi ni langgeng soko abet iku hayani seure. Jenenge nafas

pikiranku kok kerentek ngene, kudu tak ngenekno. Aku kok dikeki ngelmu ngene, kudu tak amalno. Aku dikeki kesadaran kudu. Ngoten terus. Sudah tidak berpikir lagi, langko aku oleh apa? Gak mikir ngoten. Nek isih sempat muni, aku oleh apa? Berarti niku sik lali. Lho, niku. Akhirnya pun boten sempat malih ngurusi apa? Mengatur-atur, memastikan-mastikan urusan dunianya. Dan sudah tidak sempat lagi tempat, tidak ada tempat lagi untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Dan dia agar ambekan enak isine wajib, ambekan isine wajib, ambekan isine wajib. Aku pas ambekan sing sak meneh iki kok disambat bojo, maknane aku kudu ngladeni bojo. Pas ambekan sing iki aku kok dijaluki tulung wong, aku wajib mulo. Pas ambekan sing sakmene aku kok pasti paringi duit enek wong butuh duit aku wajib bantu. Pas ambekan sing sakmene aku karo Allah Taala kok ditibani kekuasaan, aku wajib adil. Pas ambekan sing sakmene terus dia hanya berusaha untuk menepati amanat apa yang muncul dalam ambekan. Lek sing muncul niku pas penak wajib syukur, lek sing muncul niku pas ora penak wajib sabar lan nrimo, lek sing muncul niku pas dheweke taat, dheweke wajib balik teng Allah, lek dheweke pas maksiat teng ambekan niku dheweke wajib taubat yo balik dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula sangka niku. Nggih, terusipun dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dipun dawuhaken la tatarakqab furughal akhya aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi. La tatarakqab, aja ngenteni sira, aja ngawasi niku kaya niku kaya wong nyegat bis niku, ngenteni kapan bis liwat iku tatarakqab, aja ngenteni sapa sira, ora kok sekedar ngenteni leha-leha, ngenteni tapi ambek ngawasi. Aja nginjen-nginjen sapa sira furughal aghyari ing rampunge pira-pira perkara urusan-urusan liyane Allah. Den nek kowe kepengin ngibadah, pengin krasa dadi kawulane Allah, aja atik ngenteni rampunge kerwetan aghyar. Aghyar niku perkara-perkara urusan liyane Gusti Allah. Mergo sakjane aghyar-aghyar kuwi kabeh tugasmu. Ya kuwi sing kudu mbok kelola. Ya kuwi iku tumpakanmu sing kena mbok nggo ngibadah ning Gusti Allah. Aja kok terus iki ben beres sik, ala iki beres aku tak ngibadah. Ora ngono, memanage-nya itu tidak begitu. Ya ini yang jadi tanggung jawab saya, ya ini yang akan jadi alat saya untuk mendekat kepada Allah. Nek pas dosa, ya dosamu kuwi lho sing kudu mbok kelola untuk dijadikan kerjaan ngresiki urip menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok ben resik-resik aku lek bar resik aku tak ngibadah. Lho, kesuwen. Iya ya, lah resik-resik kowe wis dadi ngibadah. Mboten. Aku tak ngresiki dosa sik kok lek ngresiki dosa kowe wis resik, wis lempet gak dosa neh, aku tak gelem salat. Lho, kwale ya. Ya yo salah to wis anak-anake. Wis engko lak ditata dhewe Gusti Allah. Mboten. Niku nek ngenteni rampunge napa akibate? Fa inna dzalika. Mongko sak temene mengkono-mengkono ngenteni rampunge aghyar. Mboten. Iku ya ketau bisa mutus apa dzalik ka ing sira mutus an wujudil muraqabati saking wujude muraqabah lahum maring Allah. Fima ing dalam barang huwa kang utahe Allah iku muga-muga manggonaken sira fihi ing dalem mah. Dikisi napa? Lek sampe kowe ngenteni rampunge aghyar, rampunge kerepotan keruwetane aghyar, iku maknane kowe nglalekno Gusti Allah lali. Lek kowe sakjane ning gone aghyar ngono kuwi ya ditugasi Gusti Allah. Kowe kudune sadar posisiku ning kene iki tugas opo. Aja kok aku lek nganu ben dileh posisiku sih.

Bosen yang Arab lawang bareng teraondo lan iku jenenge nglakoni tugas tapi gak duwe tata krama. Dadi yo tepatilah tugasmu. Penuhilah kewajibanmu. Nggih, tetapi harus tetap pakai unggah-ungguh dan tata krama. Tata krama niku soal rasa. Nggih, soal rasa. Pantes apa ora pantes iku lah wis ora ana urusan karo oleh karo gak oleh. Jadi ya oleh tapi wong ora pantes. Iku. Wala ya taraqqab waqtan tsanian yakunu fihi farighan minhu. Jangan sekali-kali seorang hamba itu ketika masuk dalam satu posisi sibuk kaya-kaya gak iso ibadah, kaya-kaya nggih. Kaya-kaya gak iso ibadah, bajur piambake ngenteni wektu kedua. Di mana waktu kedua itu diharapkan semakin longgar dan semakin kosong. Di dalam kekosongan itulah nanti saya baru beribadah. Loh, ngoten niku mboten pas. Ketika kamu menunggu waktu kedua tadi, nanti waktu yang pertama sekarang berarti kamu tidak memenuhi kewajiban. Ngoten lho, nggih. Sekarang pun kamu bisa beribadah. Kamu sibuk apa sih? Ngono lho, Mas. Kulo niku panen. Gabah kula kuat. Mboten sakit ibadah kula. Yo iya gabahmu kuwi sing sibuk ibadah apa? Tetap sholat lima waktu dipenuhi siji rono panjenengan wis gak kena dinyak. Nomor loro dan diitung gabahmu kuwi dan ditokno zakate. Kue ndacin, kue naker, kue mepe, kue ngedum gabah ning fakir miskin, iku ibadah kabeh. Senajan kuwi bluder mek katokan cekak. Tapi kuwi ibadah, mergo netepi wajib tugas sangka Gusti Allah. Mana ya, non jauh. Amun salah paham soal ibadah. Ibadah itu sarungan, pelambunan, takwa, kalungan serban, itu yang ibadah. Tapi lek polisi ngatur lalu lintas itu ora lho. Ya napa? Mboten. Ya, polisi itu ibadah yang ngatur lalu lintas itu. Karena memang itu tugas dia. Jadi lek nek polisi kok jam itu malah budal teng masjid, salat duha, terus muter tas gue sampai jam loro awan. Loh, itu jenenge polisi garo posisi. Ngerti lagi. Ngene wong tani mestine jam 7 sampai jam 12 yo ning sawah macul. Lha iki wong tani kok malah terus gawe langgar ning pinggir sawah, mbethu wiridan ning kono terus sawahe jumbar-bura. Oh iki jenenge petani gak harus tugas. Berarti dia nglendrakno amanate Allah Subhanahu wa taala. Mergo dhek duwe anggap aku tak anu lah ngenteni rampunge lek nyambut gawe ning sawah. Lek barampungnya begitu, salah tak ibadah. Niku jenenge metal-metal urip. Metal-metal urip. Maknane napa? Waktu yang sekarang ini pun sebenarnya sudah ada kewajiban. Yang kalau niat bener, tauhid mantep, iman mantep, setiap langkah dan desah nafas itu akan bernilai menjadi ibadah. Menjauh. Ngajinya tadi ngajak penak napa ngajak repot? Tak jadi ngajak pena lah, kok repot apa repot apa dah? Nih, di lewat lugo ni netok dari kok enak penggawean hati muni Allah Allah wes ibadah. Enak banyu diombe kerasa lagi nikmat rahmat sangka Allah diombe Bismillahirrahmanirrahim ibadah. Gila, lara terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun Gusti. Niki penyakit saking jenengan paringono kiat sabar Gusti. Gih. Bek menawa niki dados sababipun kula kenal kalih dokter, kenal kalih suster-suster, bek menawa dadi dalane kula leh judul. Lha ning malah bunga nggih niku. Gak wong mukmin atine jembar mboten iso ngoten niku. Kajak penak jan. Mulane iman sing sempurna niku mesti sing duwe iman niku mesti atine tentrem ayem. Lah enek wong dadi ngaku wong mukmin wong muslim kok gak iso tentrem ayem niku salah lek ngencakno imane. Mergo dianggep keimanan itu jadi beban. Ini kalau sing marai. Sehingga jawabannya repot. Mereka dia penganggap. Lek iman jur wajib salat. Ini haram. Ini kaulah. Ini anu. Jadi berat. Mereka kenapa? Tidak tahu bahwa itu mengandung kasih sayang. Sekaligus. Posisi kehambaan itu adalah. Saluran. Rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kudu sadari betul. Mungkin. Sekecoh. Tapi lah sampai semoyo. Fa inna ta'milahu lil waqti tsani yamna'uhu minal qiyam bihaqqil waqtil awal fi ma uqima fihi wa tawfiyatuhu bima yajibu lahu. Lek sampai sampean semoyo engko ae ibadah. Kalau sudah longgar, sudah gak patek repot aku tak ibadah, maknane saat ini kamu tidak ibadah. Nek saat ini tidak ibadah, namanya kamu putus hubungan peribadatan dengan Allah. Berarti ada nafasmu yang tidak bernilai. Berarti nafas yang selama ini kamu pakai, nanti akan ditanya kepada Allah, nafasmu mbok nggo apa? Bahayanya di situ. Maka enggak usah ngenteni kowe lah. Tobat ya saiki ndak budal tobat ngono lho. Aku sing rusuh kula niku kadung didelok wong akeh, wacung kadung dadi bocah Allah. Kowe iku ora nyembah wong, nyembah Gusti Allah. Ngerti lho, Gek? Lek menungso administrasine memang ruwet birokrasine, tapi birokrasine Gusti Allah geli sok. Sekali kowe astagfirullahaladzim, ya Allah, kula nyuwun tulung sampean suci nek kula, blek langsung tobat DPD pengersane Allah, langsung seluruh dosa mu dihapus oleh Allah. Gelis mawon. Sing ngel-ngel iku lak wong. Asale bajingan pengen serodo apik ngoten mawon kudu leren. Golek gundilan sapa ya sing kira-kira kena tanggu ampek-ampek. Mergo sampean dicek mikir wong. Tapi lek sing sampean sembah niku Allah tenang. Pun mboten perlu nunggu waktu kedua. Sekarang pun langsung bisa masuk di arena ibadah itu. Mboten. Lek sampai semua, ya akibatnya ada waktu luang yang kosong tidak dipakai ibadah. Betul. Wa huwa khilaful amril matlub minhu. Itu termasuk nulayani perintah sing dituntut untuk dilakukan. Falyastanib dzalika al-murid. Maka setiap murid yang ingin wusul kepada Allah, murid sing suluk pengin tumuju dumateng Allah, maka menunggu waktu kedua itu adalah sama dengan menyia-nyiakan waktu yang sekarang. Kalau bisa sekarang, mengapa mesti harus nanti? Betul lagi. Wanu, ngeten kadang-kadang wong niku. Apa sah ngenteni krisis? Sebar krisis anggo tak dadi nganten. Nah, kesuwen. Kanteni ora butuh krisis karo gak krisis kok. Sing penting lah enek nganten lanang, nganten wedok, enek wali, enek seksi bar wis. Sing penting kobil tu nikah wis, dadu-dadu beres. Soal krisis ku jarane kok lak ilang-ilang dhewe. Dulu ke, sama itu nak ngenteni, alah salat kowe lah wis adem-adem. Nung suci waktu zuhur kok salat adem-adem. Nek kowe ngenteni salat adem-adem berarti salatmu salat asar, zuhurmu ilang. Setiap waktu itu ada kewajiban yang harus kamu lakukan. Lakukanlah kewajiban itu sekarang juga. Jangan menunggu waktu kedua. Qala Abu Hafs radhiyallahu anhu, Syekh Abu Hafs dawuh, Al-faqirus sadiq huwa alladhi yakunu fi kulli waqtin bi hukmihi fa idza warada alayhi waridun yushilu an hukmi waqtihi yastawfisu minhu wa yattaqihi. Seorang fakir yang jujur, artinya fakir itu seorang ahli tasawuf yang benar-benar. Al-faqir sing jujur sing sadiq itu dia selalu berada, nggih, yaitu orang yang selalu berada dalam setiap waktunya berada dengan segala keputusan-keputusan hukum yang ditetapkan Allah dan menyelenggarakan. Mboten tahu esela. Mboten kok terus sakjane anu lho Gusti, kula niku kudune ngeten ora tahu meneng ngono. Apapun sing ditekakne Allah, jreng ya kuwi jadi dasar berpijak dia untuk beribadah. Nek dikai jreng dadi wong alim ya langsung mulang. Delalah dikai jreng jadi wong melarat ya langsung sabar. Ngene napa? Al-Hikam sing nggih guri, enten cerita wong niku dak ditakoki. Piye Mas keadaanmu Mas? Ya alhamdulillah. Aku gak tahu piye-piye. Gak tahu karep apa-apa. Terserah Gusti Allah. Maksud terserah Gusti Allah piye to? Sing tak pikir iku ora kok. Gusti Allah iki kudune ngekeki aku ngene gak ngono. Tapi Gusti Allah kuwi saiki merintah apa? Ya kuwi engko sing tak lakoni. Lah terus ngertimu lek perintah piye? Ya aku diposesekno ning ndi? Lah terus sampean tau diposesekno piye karo kowe? Urno-urno. Aku ya tahu diarani maling, aku ya tahu kon turu ning kuburan. Tapi aku ya tahu dimulyakno wong ning masjid kabeh salaman nyucuk tanganku ya tahu ngono kuwi. Tapi aku gak tahu ngrasulo blas. Muga kuwi kabeh ternyata perlakuan Allah terhadap saya. Lha ceritane piye ceritane? Aku tahu arep budal ning Mekah mlaku. zaman kuno ni. Ini lebu desa itu tanggapan orang desa itu mesti nona. Wene sih bergo ketok aku kulu-kulu menjenenge perjalanan adoh gek menggawa bangkelan ngono tok mlaku. Pas desane kuwi kemalan wali. Desane pas kemalan wali. Iku aku pas salat masjid terus do bisik-bisik. Iku wali iku. Wali. Krono wis kadung disuruh nek aku iki wali. Wah, wong sak desa ku rebutan ngampirno aku kabeh kon mangan kabeh. Jan keramat. Pas kaya jamaah ngono aku dimandakno kon nyimak monggo Mbah jenengan nyimak Mbah. Baru sawidan, baru salat aku metu kon masjid kabeh nyucuk panganku kabeh. Baru kudu royokan ngampirno kon nginep-nginep mriki Mbah terus. Jan keramat aku. Nah, baru kuwi isuke ngono nerusno perjalanan. Mlebu ning desa. Ngono kuwi ternyata masjide kuwi ora aman. Sering ana sandal ilang, gara-gara sing nyolong yang jare bentuke kaya aku ngene iki. Dadi aku pas lungguh ning kono kabeh wis bisik-bisik. Dadi lho kalau maling. Tak perlu aja le turu kene iki. Aja le turu kene. Temenan bar salat isya jebret iki masjid dikunci. Tukane masjid nyaduki aku gak oleh salat ning kono. Aku kon ngalih. Iki masjid ora digone wiridan wong jowo. Kasih kok apa iki? Paling malah ngarep nyolong sandal ini, ngoten. Wes. Akhire aku diusir-usir, saku turun ning gerdu. Ning gerdu ngono kuwi wong ya curiga. Iki salah-salah iki, dome maling iki. Jare turu kene. Wes, akhire iki aku kedelaran-delaran bengi kuwi aku turu ning kuburan Cina. Iku sialah ngono kuwi lho, ngolak-ngalik aku iki kala-kala aku tau dadi napa? Tahu dadi wali jadi. Kalau-kalau aku tahu dadi maling sampai turun ning kuburan Cina. Tahu aku iki. Wis krana banget luwene wis ora duwe sangu. Enek bakul semangka. Lah kuwi enek kulit semangka sisa-sisa ngono kuwi tak klumpukne. Ya aku arep tak nggo ganjil weteng ben ora lungguh. Lah aku agek nyekel kulit semangka sisa iki digiyepuki karo bakule semangka. Oh ya iki sing ngetokno semangka aku. Pirang-pirang dina semangka aku kalong, pirang-pirang iki tiba-tiba nyolongi kowe ya. Ya kuwi akhire wong sak pasar njepuki aku kabeh. Untung kuwi enek polisi sing ketepaan desane kuwi pas dikenane malek-malekno aku kok. Enek polisi sing omahe teng desa sing pas malek-melekno aku. Wah, genten. Bakul semongkone disetrap polisi. Kon njaluk ngapura karo kon nyucuk tanganku kon ngijoli ganti rugi aku. Mrene kadung dimeg-meg wong sak pasar. Wes akhire bakul semongko kuwi leh demek-demek nyucuk tanganku karo nyangone aku malah aku sesuke ngono arep ngurus perjalanan disangone dhuwit pirang-pirang. Sugih jadi ngono. Jadi bapak ada uang sing bener-bener pasrah terhadap Allah. Dia begitu itu juga tidak merasa sakit. Itu lakon ya. Dia juga indah saja ya. Lakon itu salah. Gawe lakon ya orno-orno. Kalau-kalau wong dadek no wali. Kalau-kalau wong itu dadek no. Apa? Wong penjaga bong Cina. Kalau-kalau wong itu baik ya. Digebuki wong sak pasar. Isu digebuki itu loh. Apan? Langsung dadi wong suge. Lalu itu gak salah iso. Walau ngalik ngoten itu. Sakit ya? Sakit. Ora usah lah. Neliti-neliti. Perlakuan Allah. Sing penting sing perlu diteliti sekarang posisiku di mana? Apa yang harus saya lakukan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nek niku saged dilakone beres. Kinten kalau semanten mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahbihi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa ikafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al khayru kulluhu.